jaman kalau bentuk kantun sasi liring bawang monggo kalau dari angkeng sesarengan nyuwun wonten sanipun Gusti Yang Maha Kuwasa mugi hingga kabiranto krisis pangan tuwin krisis energi menika dene ingkang pitados dumateng jongko Sang Aji Jayabaya sampun babar jongko ingkang swarasipun ngaten purnaning kala bendu bakal lumadi kembang tunjung putih semune budak sidumpet umelipun ingkang sinandi ngaten gandrung-gandrung ing lurung dulu gelung kekendon keris parung tanpa karyo edalen tukokno uleng-uleng campur bawur menawi dipun merdeni kirang langkung mekaten tunjung putih tegese bakal ana pemimpin kang suci lair lan batine semune pudak sinumpet pudak menika kembang pandan wangi sinumpet tegesipun taksi singidan gandrung-gandrung lurung andulu gelung kendon tegesipun ing tanah Jawa bakal aman sentosa sauger para nara prajane ora kepencet sanggul sing kendu tegese pejabat sing ora selingkuh meneh kalau moral dan iman tidak betul-betul menjadi backing jelas perselingkuhan tetap saja membuat rakyat yang akan menderita menika sampun jelas nek cara nggen kula niku guyone tegese STMJ kepanjangan dari salat terus ning maksiat jalan piye kuwi keris parung tanpa karya keris parung menika keris dapur naga tanpa karya werdine ora ana guna paedahe pusaka sing ampuh kaya dene naga sastra sabuk inten ora bakal ana dayane ngadepi para koruptor lan perselingkuhan niku wau mula edolen tukokno uleng-uleng campur bawur luwih becik dhuwite nggo tuku kembang rampe tegese dhuwite diwenehke nyang rakyat ning boten langsung diproteksikan utawi dipun subsidikan menika mung ngeling jongko leres tuwin botenipun mong walau alam ingkang bakal monggo kanthi istiqomah kita sesarengan rumeksa dateng wutu ing NKRI menika kan iso njagi kerukunan ketentraman so njagi persatuan tuan kesatuan ing bebrayan arep nembang karo bene ning kancane kang gare karo Bagong bintan metu kene kae lo kae pantes kanggo patuladan suci tur jujur meligi kanggo perjuangan wis kawentar luhuring budaya kita mula kanthi greget mereka terus gumregut sengkut nambut kanthi lelati mrengagri iku dadi srana nyengkuyung pembangunan. Kakang Mbak Yu jelali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamriye supaya slamet teko nggone mas sopir Mbak Yu mike Mbak tar sini dalam Mas Gareng. Ya, gareng mbahmu, mbah aku kok gareng. Kulino ngetutke wayang kok nganti ora apal. Nek duit kok ora lali. Gak ero. Oh, gak ero. Kula mireng ngendikane penundut mobil, Mbak. Nggih, lala. Eh, syukur. Wis saged nyopir ta? Sampun. Aja lali STNK-ne. Nggih. Apakah arti STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Kok beda kalih kula? Pripun to? Nek Bagong sanes niku kok. Pripun? STNK ku saya tuwon ning kenceng lho. Kenceng menapanipun to? Kenceng TKT lain bangun Angkasa Pura segeto sukses Kuncoro Bandara Soekarno-Hatta niki. Amin, amin. Ampun lali nggawa SIM. Napa SIM niku? Surat izin mingkem. Oh, mengemudak karo mingkem. Gandeng pun duwe SIM kula mung ngelingke ajeng takon kali Mbak dari sini nek tenggen perapatan lampu ngurup kuning tanda napa, Mbak? Persiapan, Mas. Nek ijo? Lampah. Nek abang? Mandek. Lah kudu dieling-eling. Nek abang kudu mandek ora kena terus, nggih. Kena terus niku kudu ngenteni sak entek ya abang niku, nggih. Nek ora apa kuwi ora seranti ya belok kiri boleh jalan. Nggih. Monggo mlajengaken, Bu. Mantaran balik jungke ake korepon katrawasan. Duplae masake senyang kan ana pingin. Maso nyumbiri ngati-hati nggih Mbak Tarsini. Nggih. Mesin iki dijenjot pirae manduk nek anggere banter adate sok lali. Nek lali terus kelena, gitu ta? Nggih. Luwih becik nyebar godhong karo sabar sawetara. Kudu dieling-eling toko iki ora wong dodol nyawa nggih, Bu. Nggih. Sabuk pengaman dienggo nggih. Nggih. Timbang ditilang. Nek numpak sepeda motor iki helme dienggo nggih, Mbak. Nggih. Nek tiba semacam-macam pomo sirah pecah ki iso nglumpuk ora kecer. Kon malah nglumpuk. Bangga Bu pelajengaken Bu. Aja padha lena. Elingo tata nyawa. Prayoga manungsa lalu lintas peraturane. Ngatasi dina ora prei malam Kamis ewadine pengunjung bar yo reng wayang. Kiketok yen pancen haus nyang hiburan. Luwih wayang saiki rada langka iki, Ding. Kok iso? Iya. Adate hari Bayangkara iki wayange ya mabes iki. Mabes-mabes Polri iki adate iki sing iki gak iki, Ding. Rantai duit. Nek nggo nanggap wayang nggo nyenengi rakyat kok jadi rantai duit dikorupsi kok diuntal kabeh iki ya meneng ae iki ya, Ding. Lah iya. Mulai yang bodoh healing tu, ya, ya. Rakyat tu kesian dah menderita, kau malah wakil rakyat kedo, dum-duman duit. Kau yang raisin lah, yang mana, ya teko dipayungi, waktu dijaringi karpet abang, bae maling, Ding. Lah iya. Lagi ni ngarep dewe dihormati, bae rampok. Iya. Mulai yang sawah itu ikut dumas podo. Entuk sithik ning waton tentrem kuwi sing digoleki. Akeh nek sing maling ya malah ora krasan, Ding. Turu ya sangel. Lah ya iya. Bune aku arep rapat, blas rapat, bae nggawa wedok ning kamar hotel. Lah piye kuwi? Ya wis ben, sok ora usah milih, Truk. Ora usah dipilih kaya ngono. Ha ya, milih sing apik-apik. Iya. Anu kowe ndadak dadi anggota dewan ta, Ding? Ngapa tau? Saya lagi ngetren lho. Selebriti-selebriti sudah, waduh. Sudah nyalon, kok nyalon orang? Surah kong, surah. Gareng istrimu kan, wis-wis. Istrimu gareng, kuwi pancen. Aku kembali kepada kita. Waduh. Asalnya gareng, ya ayo nung gareng, ini cerkanya, wis tenan. Dihormati apa orang ini, mau gemantung tuh minta kok, kong. Gareng ini kini, pancen tuh minta apa, ya kabe, ya ngormati, kabe ngejeni. Bener kuwi, Ding. Bener omongi Bagong iki pancen beda karo adat sing wis taun-taun kepungkur kuwi upama hari jadi apa ngono ya wayangan. Tekan daerah. Hari transmigrasi wayangan. Saiki gak. Iya. Anggap pejabat pidato ning podium, ayo kita lestarikan budaya kita. Ning ora tau wayangan ngopo kuwi? Lah iya. Beto Angkasa Pura II iki ora tau pidato ning roroh wayangan lho ngene iki. Iya iya. Ngene iki sing digoleki. Dadi bukti nyata. Sidem remenem ayo iki ada jadi apa Angkasa Pura II yang ke-24. Ayo wayangan wayangan dadi. Ora bungok-bungok anggere wong keberbeken ning malah ora tau nanggap. Kuwi jenenge Gatut Kaca kuwi. Kok Gatut iya. Gatut Kaca iki singkatan saka gagal total kakean cocot iki Gatut Kaca. Ketoke ngarep apik kok mburine kok elek to, Gong. Lah iya. Tupet. Mas Kirun. Mas Tomik, Mas monggo siap-siap. Dun. Waduh saiki wis ngagem cara santri wae. Nggih, sampean ngendika kaya ngoten apa dirungokke ta Mas Petro? Langge sakniki budhek kabeh Allah. Nggih. Monggo janjani Mas Kirun. Nggih. Diulang becik pun kathah gitu. Nggih. Lewat gereja, lewat masjid, lewat pura pun kabeh mulang apik. Mung gumantung kali wong nawa itu minta apik apa ora mung kari gelem apa ora kari ngoten gitu. Napa enten sing badhe tumindak apik? Nggih. Mung kualik kabeh biyen niku wong nyogok ae wong lanang. Lah nggih. Saiki malah wong wedok sing nyogok. Iya ta? Lah nggih. Yen niku jenenge diarani wong nyogok rak wong lanang nyogok. Nggih. Lah saiki wong wedok malah bodho nyogok. Sakniki kula takon kali Mas Kirun. Nggih. Napa bedane Rahwana kali Prabu Rama? Lah niku sing kula dereng mudeng. Dereng pirsa ta? Bedane napa Mas Petro? Bedane nek dosamu kono iku dadi ratu sik menjabat sik ning bar terus dipenjara. Oh, ini Rahwana dikunjarana manten Gunung Ungurungan. Terus lagi nek Rama nggih iku dikunjara sik lagi dadi ratu. Oh, nggih ta ten Wanadadaka pirang taun suwene. Oh. Berhubung alangka mulai dadi ratu ten Ayodya Prabu Rama. Loro dhisik. Loro sik lagi menjabat. Nek sakniki kwalik pripun? Njabat piye lagi dipenjara gitu. Nggih, sae niku. Mula timbang apik pripun dipenjara kok apik. Sa lho sae dipenjara dibedhel ndase niku ngoten lho. Mula nek timbangane anu ya koruptor. motor niku kaya negara luwun sewu lho nggih. Nggih. Ha nek dituturi sangel. Lah nggih. Kyai wis ora dinggo gugu. Lah nggih bedane napa Bung Karno pejabat sak niki? Nek Bung Karno Bukan ini ku dipenjara sih lagi dari presiden. Oh, nak sana. Nek sana ini pejabat yang menjabat sih lagi dipenjara. Mereka tuh minta orang ape. Terus wedi wayangan. Sana ini kan wayangan pripun wong. Nangge. Wong biyen hari Bhayangkara wayangan. Nggih, pripun pamul? Hari pamul genter ini panitia. Nangge. Genter ini pamul. Abri, hari Abri wayangan. Nggih. Hari nopo man wayangan. Saya kan wayangan. Ojo meneh kok wayangan. Nggih. Wong pun diinceng mawon kalih KPK, delalah KPK-ne ya ora seneng wayang, ya ora wayangan sejan. Wis bosok kabeh. Saiki lagi seneng anu udel diler kok Mas Kirun. Nggih. Niku malah seterusé lagi ngetren. Nggih. Niki malah nyetak klambi niki bodhoe. Oh nyetak anu nggih nggih nggih. Klambi, klambi iki koruptor niku. Nggih. Apa setuju niku nggih. Apa isin? Ora mungkin nganggo klambi kok isin. Nggih. Wong disidange mengengeh kok dadak. Ning nggih tenan Mas Kirun. Rumangsa kok koyo duwe dosa nggih. Ing ngatasi kena perkara korupsi kok malah jajan ning restoran karo sing itu. Wah sajak ora ndi ana ora perkara apa-apa kok iso budek. Oh nggih. Niku budek kula niku nuwun sewu nggih nembe mawon ta taun wingenake. Kula wingenane ten Suriname. Nggih. Ten Belanda. Nggih. Mriko nu wonten 3 TV itu tiga TV. Menyiarkan wayang kulit toprak basa Jawa malah lestari. Radio itu ada 5 radio yang selalu nyiarkan sastra Jawa. Ten Belanda nggih ngaten. Tetes wonten TV sing nyiarke wayang kulit, apara lagu-lagu Jawa diputer. Mulane budayane wong Suriname niku ora ilang Jawa. Lah bareng gene dhewe. Cobi sampean gagas TV sak monten katai nopo enten sing nyiarke bu anu kesenian Jawa. Engko gelem nyetel mesti bengi. Nggih. Jam 3 kon delok matane wong turu-turu kok dadak. Mbok ngrumangsi kemiso. Lah miso mawon kok engko jengkel tenan kok. Kok isine kok diduduhi barang ngoten-ngoten niku lha akhire nggih nuwun sewu upamane didelok wong Jawa niki Sabang sampai Papua isine Jawa. Pulau apa saja pasti ada wong Jawa. Kula nembe kemawon saking hulu hilir masuk Tran Sawit. Itu ngampe nangis piye to Pak Kirun kok iso ora enek wayang. Gugate niku bodho ten kula. Lah terus aku arep gugat ning sapa? Dhisik sing diarep-arep niku jane Indosiar iki saiki nggih 12. Iso ra Indone. Lah Indosiar karek dodol greh iwak diwira wiring. Wis ora enek papane. Pun ilang ilang sedoyo. Niki pamudha rasane wong cilik nggih Mas Kirun. Lho nek pomo jane niku ditakonke masyarakat jane niku kudu dilestareke mboten. Lho, pripun? Lah mosok TV sak monten katai isine kok golek duit. Pun sakniki wayang kulit ilang toprak ilang. Jenenge wong mateni wong 11 kok bendina beritane dituduhne mawon. Niku lho. Lah nggih wong mateni wong terus cilik ngendhas. Lha anu Mas Kirun didongake mawon semoga Angkasa Pura II setiap tahun gelar kelingkatan iki Presiden. Setuju? Nah niki sing perlu ditindaklanjuti. Waduh niku. Dadi leres ngendika penyan wis kok ilang niku pripun kula. Kula kok mboten kudu Jawa mboten. Mboten. Jadi karakter Sumatera ya harus kita siarkan. Yee. Kalimantan piye, Bali piye. Leres. Ada satu aja TV yang TV budaya. Yo nyiarke budayane wong Aceh, yo nyiarke budayane wong Irian. Lah, wingi kula rak nelpon panjenengan. Nggih. Di Metro TV itu tulisan bawah itu ada imbuan dari Menteri Pariwisata. Pak Jero Wajik nulis. Menteri Jero Wajik nulis bahwa seniman dan budayawan diminta untuk andil supaya menghaluskan rasanya bangsa Indonesia lewat budaya biar tidak terjadi kekerasan. Lho kok ngimbo, kok lamaran nanggap. Wis jane piye karepe? Mbok rasa ditulis nanggap ra ya wis to. Lah kok seniman ki rasa dikongkon tangi turu dalang mayang nembang nyenengke wong akeh menteri kakan tulisan tandang nanggap. Ngono. Nanggi kok mesti diimbau ae. Ya kok diimbau ae. Apa apa meneh DPR niku cobi sampean mbek iki nek milih ya milih sing apik tenan ati-ati nggih saestu niku nggih pilih-pilihane awake dhewe heeh aja ngampe kleru dadi didelok nek artis nek apik ya dipilih nek ora ya rasa kuwi kira-kira ya mung golek pangane rono karepe ayo dhisik awake dhewe ta Mas nggih panjenengan riyen nggih sampun ate dingonoke lah kok sakniki enek barang anyar dianggap anyar kula ini nyalon ke wakil bupati tahun piro ke wes DPR wes itu kong niku nggih namung kok nggih nyemu nggih nyemoni nyemoni wong urip kembalilah ke jati diri masing-masing jadi seniman baik jadi seni anu apa itu pegawai yang baik petani yang baik nek kabeh wis padha ngrumangsani iso mulat sarira anggrasawani negara ki ayem tentrem makmur dengan keadilan adil dalam kemakmuran. Sing salah kursi tok. Sing salah kursi tok kabeh kembet mergone yen ora melu ya mengko ya dicing karo kancane. Lah mula saiki rak korupsi berjamaah. Imame ya enek, makmume ya enek. Nerokone wis dicepakne Nusa Kambangan bedil ndase bar. Wah. Wis gregeten Mas kira niku. Nuwun sewu, niki mboten gregeten mboten Mas. Kula niku waleh ngrungokke TV. Ning sing jelas monggo, pemilu yang akan datang 2009 tetap kita sukseskan sebab itu jati diri bangsa Indonesia di mata internasional NKRI tetap kompak. Namun masyarakat ya hati-hati cara kita memilih. Ojo ngawur. Pilih sing apik tenan. Sing ngerti apik tenan piye? Lah nggih. Oh biasane apik iki ning ngarepku mburine bosok. Lah kuwi sing angel. Lah nggih. Mula kudu ngempake kawas padan. Ngempake kawas padan. Nggih, saestu. Hari mangsa kuwi siar nyambut gawe kapan jer pemilu wae. Wis kakang nyoblos ya, Mas. Wiwit saka kepala desa pilihan kasun terus kasun, oh, kasun sih ini kepala dusun nyoblos nyoblos kepala desa nyoblos. Pilihan bupati pilihan gubernur legislatif gubernur pilihan presiden pilihan 5 tahun kok nyoblos aku nyoblos terus nganti ora kober nyoblos bojoku lah kuwi nanti kowe iki ra kober ora perkara ora kober ayo kena kencing manis kuwi lak mesti kowe. Nggih nuwun sewu panjenengan niki panjenengan cek belajar demokrasi masa transisi. Dari saged demokrasi secara total dening saged. Nggih. Belajar pembelajaran pembelajaran. Nah, masyarakat saiki topi golput Jawa Tengah 40%. Jawa Timur kemarin enggak menuhi kota putaran kedua. Kaltim juga begitu jadi masyarakat Piambak pun jenuh. Monggo putaran kedua niku pun raganti pun pinten malih niku mbon. Bosok kula mboten melu niki mbon. Pun mandek putaran satu mau pun tele-tele kula. Ayo coblos kanggo bathik kuwi ya kalah terus rame lu saiki. Ora apa-apa pancen yo kalah tenan kok. Lah nggih. Sing penting gak tak gundul ngene langsung. Nggih. Nggih alhamdulillah sing penting iku demokrasi belajar ning sing penting nggih leres rongga warsito to Mas, bejo bejane wong sing lali isih bejo wong eling lan waspada. Mula dadi wong sing eling lan waspada. Nggih. Niki nek leh maknane kleru ya. Eling kuwi yen kuwi kancane kudu dielingi. Waspada aja nganti kunangan KPK iki to. Lah niku nek leh maknane kleru, eling nang omah ndek bojo, waspada aja sampe kunangan nek nggawa wong liya. Nek kleru leh manane ya remuk kuwi. Monggo Mbak Endang badhe ngendika menapa? Mboten iso omong niku, niku sinden pekok kok. Niku nggih butuhe mau dicoblos sesera. Coblos karepmu ora karo butuhe kecepang iso. Dadi matur jane. Menapa Mbak? Kula niki wong arep nyalonke kok nyalonke DPR, nyalonke presiden, nyalonke bupati. Kula niku arep nyalonke RT ora kepilih. Kowe iki RT ora kepilih. Jadi iki persamaan gender to, wedok ya entuk dadi RT. Orang ngatasi mah iki wis arep dicalonke tanggone sak desa. Lah gene wis dicalonke tanggone calon jenazah. Gelem mo. Ben wedi, Don. Lah kowe sik apa piye? Wong sing monggo lho nek sir anu kepatanu anu kepengin disi yo monggo tak dongak-dongake ngono lho. Ngono lho. Wong isine ngono kok yo gelem mo. Jenazah ini macam apa gampang nampak orang mati angel kok mati? Kanggo mati ya perkoso mergo. Perkoso piye mati? Uripe iki rung gelem ibadah. Terus mati nek rekoso. Rekosone piye wong mati? Alah, alah, mati niki ra ru wong. Iso angel. Ana sak mati iki angel. Kuwi jane kuwi kopong. Nek mati ru wong ya mlorok rujurung mati to. Mane omong anger jebles ae. Sing penting nyambut gawe. Nah, ngoten lho nyambut gawe. Mula dadi wong iki malah apik sing budhek tinimbang sing pengen. Nah, nggih. Nggih to? Kok saged. Lah nggih nek penuh sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil krungu sowan. Mula apik sing budhek iki dipanggil ora krungu malah arep ngene. Nah, malah apik. Oh iya ya. Lho, tapi nggonku ki budhek kok disenani terus to. Lah wong kleru terus iki. Piye? Rupane kaya ketek no. Sapa sing dibayak? Oh iya. Susah yuk wakil lho ini malah enjih menikah untuk Allah Mas Giri iya monggo Yitiha Kang Petro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dikumandangkan sholawat Bater 7 kali. Waduh, syukur-syukur semua yang hadir ikhlas untuk bersama-sama mengumandangkan sholawat ini. Kita tujukan untuk seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tua muda, pria wanita, besar kecil, yang kerawatan dan yang tidak kerawatan, yang sudah lahir maupun yang belum lahir, supaya mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, cinta, damai atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalam. Hormat kami Pendamba Cinta, oh Pendamba Cinta Damai, Pendamba Cinta Damai Pak Haji Surokeyong Abnormal. Halah, asmane kok yo. Iki selamat Badar. Ya, monggo penaturaken to. Kangge pambuka mugi-mugi wonten barokahipun, wilujeng sedayanipun. Amin. Selamat Badar monggo pemimpin Mas Giarto. Monggo kangge buka tembangan sadhepipun menika selamat Badar. Ayo. Ana wajibe, Deng. Weh. Pira wajibe 60.000. Waduh, kita mengerti dina kemerdekaan iki. Waduh. Weh, eneng pecahe, eneng iki tak itungi. Lho iki puluhane iki 6 terus 3000-ne 3 sing dak 3000. Eh, alhamdulillah. Selawat Badar. Injih. Monggo Pak Giarto. Salatullah. sembah nuwun sampun katur selawat badar Kang Gareng. Iya. Anu ngralat, Truk. Ngralat piye? Tibake padha wajibe ora semono, malah luwih kok, Ren. Rumah saku iki padha abange tak kira nek puluhan kabeh bae ning atusane kok, Ren. Motor nek katarak ya ngono kuwi. Sing bener iki 363. Nah, alhamdulillah. 333. Aku iki saya tuwa kok ngitung dituk angel to ya, Kang. Nang entake kok iso. Mas Kirun. Dun. Monggo sampeyan katur penglipur nggih para pirsawan dalu menika. Alhamdulillah selawat sampun dipun aturaken. Sing penting niku salat ya selawat. Nggih. Selawat ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kewajibane wong muslim. Nggih. Ben tetep eling mero besok kuwi nggawe ning orang nggoni. Sing ora gawe nggoni wujude kuburan to. Nggih. Sing gawe ora nggoni, lah sing ora gawe nggoni. Oh, oh, oh. Sing gawe kok ora nggoni lah sok manggon ning ndi? Ya di PP tok ngono. Ya genten. Lah kowe pengen nggoni apa piye tak gaweke? Aku wis digo dhewe kok nggoni dhewe masaku. Ning tak pikir-pikir Mas Kirun. Apa? Jebul wong melarat ki panine karo wong sugih ki pas mati. Lah kok iso? Iya. Wong sugih, wong melarat kok wanine karo wong sugih nek wis mati. Nah, pas dipendhem niki ta. Sing mati wong sugih. Sing mati wong sugih. Rasakno. Uripe ra wani. Wong melarat kok bar matine. Diar prang. Panine nek wis mati. Mula wong urip niku nek eling nggih, Mas Petro. Inggih. Sing teko nangis. Sing ditekani guyu. Sing nekake kemringet. Oh, apa kuwi? Sing teko nangis ki bayi lahir ya. Teko. Apa nek bayi lahir mengengeh? Lah sing nekake sing ditekani guyu iki pake. Lanang neh, Dik. Ah. Kaya gaya-gaya kok. Ora pengalaman sih kowe. Lah sing nekake kemringet, lah sing lahirke? Sampai gobyo sing lanang. Ah, lanang neh. Kaya ora ndidoso kae. Kowe iki ora pengalaman. Bojoku kae nekake ora kemringet ke? Ora kemringet wong bojomu kucing kok. Oh, pancen. Kae bojomu ki apa diambekan ki ora duwe ya. Lah nuwun sewu, garing mboten pengalaman. Ora pengalaman. Wong janiliki, wong babaran. Ayo reng jagong bayi, nggawa gula. Goblok men, bayine ora doyan leki. Lah aku lihat ya bener ta realitane bayi kok mbok kae. Jak ngelayat kon ninggali duit selawat wong mati serah ro duwe. Lah apa ya saking utilmu kuwi. Lah saiki sing sing mati tak gawani duit terus arep jajan ning ndi wong kono ki ora ana warung. Lah sapa ngerti nang kono petuk bakul dawet. Waduh. Wong iki kaya aku lho. Apa ning desaku ketelah pelayat teladan edan. Lho kok iso? Pelayat teladan. Wong layat e teladan nek aku iki. Kok iso teladan? Enten tiyang mboten wonten wong mati layat. Janjane wong mati nglayat. Nek ora neng golek. Oh, golek. Goleke marang tuamu kuwi patenono dhewe kok. Jenenge pelayat teladan iku ora wong mati ya golek to kok. Oh, padha mujek-mujekke wong mati ngono lho. Monggo atur lelipun. Inggih, menika kula badhe ngaturaken lelagon gagrak Tlatah Madiun sik niki ben nambani kangen kalih Pak Haryanto. Nggih. Ora-ora, Cok. Pengendangnya gawan. Wah, wah, lah iki pengendang Jerman iki. Bocah iki kok Jerman ngentekne roti piro malah goblem koyo ngono. Sinten ta? Bayem, bayem. Oh, bayem. Bokonge koyo donat. Lah iki numpak pesawat iki rong kursi digo dhewe kok. Pun kersane. Kalau terima tunggu mah mawon ya. Apa ide dipecat to, Mas? Dipecat. Ora to Jerman ya ora kerja karo kiper Jerman kae. Apa? Kiper. Oleh-oleh kok kiper yo, Ben. Aku kan di kesebelasan, ora ke kiper. Rumah apa mikir balak bareng gorene iso to. To Jerman kok mling antung. Kowe digawake bal balak mikir bal mek balak dor. Balak iku mikir balak pemain sing kondang kok gorene. Lah iya mbok menawa nek ning kono nganggur gorene kan iso to. Masa Orek-orek. Monggo Mbak Arjuti kepareng samapta orek-orek, Cok. Yo. Kang Gareng wayang wong sing joget. Yo aku tak meneng ngene. Lah kae Mbak Endang kon napa? Ayo joget no kaya. Ora. Kula niku nak bagian sing gambleh. Wong loro niku nek kon joget walah pintere pripun to. Boten jane apik wong telu nek sing joget niku ya tereng koyon nggih. Kowe nganti ora joget tak bacok dhewe kowe. Ayo, jare loro lopo mati urip wong telu. Tri, telu-telu ning atum. Jare anu nuhani dawuhipun Gusti Mangkunegara, tiji tibeh ngeten nika. Tiji tibeh. Nek niki mboten mati siji mboten kabeh, mau mukti siji mukti kabeh mboten. Apa nek nek mati kabeh terus mentu sapa? Ya bener kuwi wis ben ngono ora apa-apa. Awake dhewe remuk ora apa-apa. Ya wis. Awake dhewe sing nom-nom to. Becike anu mawon diaklamasi kali para pirsa terus pundi kang beksa kali napa tiga para sederek. Tiga lene. Cit, cit rungokno gobokmu ya, Cit. Golek keringan. Mangga, Cak. Ya, gulaku ben mudhun. Ha. Ah. Jan. Jan. Suwuke kena polisi tidur iki. Banguk ngono iki. Pengendang sitok nek kon ngoncat ngancit ki kaget. Wong suwuk kok gelo kira iki. Nah, ngene ngendangi wong tuwa-tuwa kok disentakke iki lho. Biyane ae. Seneng to yen kelangan dagelan telu iki. Ngono. Nek yo memberi spirit dia. Semangat. Iya. Lho ngono kok malah bisi njaluk jamong. Ya ampun Mas. Lah kok njaluk jamong? Jamong, jamong sing ngendangi Bayu. Lha ya ampun. Ora trimo to kok ora trimo to ora-ora wis kaya ngene. Ora-ora iki sing ngendang. Ngene kok iso njaluk sing njaluk jamong jene sing ngendangi Bayu. Kudu Bayu tur arep ditantangi Jendo Ijen lho. Malah kula mboten angsal joget lho Mas. Nggih lho. Eh lho. Piye? Tak kok malah kalau nak wani jamong sing ngendangi Bayu. Ah, Bayu tak jogetane dhewe jare omongane ngono. Eh sing ngomong sapa? Ala-ala, seksine wong akeh nggih to. Lho, dudu aku lho. Terunan lho. Pah, lho aku jane ra omong. Lho. Wong iki sing konsekuen to. Kowe kok mau nantang Bayu kendangi Bayu tak jogetane dhewe kok aja melu-melu jare ngono. Ayo. Wis kadung mapan lho kae. Ya plorak-plorak lho kowe. Monggo cah jamong. Ayo. Iya Mbak Indah jamong, Mbak. Monggo. Serampat ke? Serampat. Serampat. Pas mana apa? nyuwun no Mas Ayo. Sukses, amin. Ngersak lagon caping gunung nggak pun sampean istirahat. Saya kelungan, kelungan. Menikah katur keluarga besar Paguyuban Karanganyar utawi Pagar Anyar. Ing wonten ing Jabotabek mugi lancar, amin. Duit kakem konco-konco ingkang wonten PT Angkasa Pura II semoga sehat selalu, amin. Bocah iki ngopo to iki? Mas Petro. Napa? Kelungan kula. Nang gua ada porong. Lek bojo ngono ta, Lek. Podho kancane ole, Lek. Kilo potomu dadi iki lho. Wanyane kok nganggo punuk. Saking kula cabang Talang Mangu Mas Mujiono. Sakit caping gunung, bahaya caping gunung. Monggo, kula suwun keparenga caping gunung dijenglengke. Ah, sing jengleng gareng apa ya? Oh iya. Ah, kui, ayo Endang. Lho, nyapa? Dijauhi karo Mas Petro. Endang, muten, muten sirai. aku arep dijotos timbangane dimut. Wong iki utune palsu. Ningaten kok Mas Gareng. Nggih, Jal. Nek sing jeneng iki kuru ki ora pati mantep. Kudune ya sing rada gedhe nggih, Mbak Endang niku. Yo, diruwoke. Mas Petro. Nun. Sampeyan mbok-mbok ngandani niku gentosane ten Mas Petro. Jare golek gringet. Ora kasihan to ya. Kok itu kayak jaya jotro aku mas Kirun niku mang ketok nggo gantungan kunci HP lho sira niku piye usule Mas Petro HP lho kreatifmu diketok nggo gantungan kreatif kreatif lho kreatif porta gulune sira nggo gantungan kunci HP niku kunci sepedah motor ngono lah apa ora pitu anu obahe gak sepira bareng sepedah hotel kuwi lho rotak rotak rotak apa ora jarem kabeh ala wong wis mati lak ora krasa. Nek mati ini apa-apa? Terus? Periye gue lho. Monggo Bu Dewi kemarin kepunaturaken pangkur caping gunung hiasanipun Mbah Gesang sak langgamipun. Wah iya. Ya siap-siap jenggleng. Idepe ora awer karo matane ya. Iya. Wong matane mau mboten enten lho. Niki pun sak kelas 1 idepe. Niki matane mun gantos ana. Daripada mencelat. Lagi pola jamong lu bisa mencelat kalau di mana? Apa nih? Beri pate mencelat. Tadi berengas. Kok ya filter malam? Mangga. Nangis susu Ben iki gak loro ning jarem kaya ngono ibu si. Ayo ganti Mbak Endang sih, Mbak Endang, Mbak Endang, ayo. Rian mas, ngesaknya keringetnya, ya ampun. Jangan sugi keringet tenang. Giloknya bayu, kalau. Masuk pupurnya rakar-rakaruan, cok. Dilapi. Malah kayak topeng ya. Apa ayo mas? Ngene iki haus kok. Tapi pirang-pirang dina tinggalne Jerman iki haus aku. Ayo kotor kabeh. Iki aku. Isine dhewe ambek awur-awur to. Masih. Ndang sampean manggil malah kaya macan. Sebutin gon cangkem tok. Macane lanang. Macane lanang. Ora ngertine katoke bedah. Oh, macane lanang. Kayak katoke amoh. Monggo. Masa sing kari dhewe yo kena balung to. Sosok mek tok tok. Mangga Bu. Cangkeme kowe bar dibaca. Monggo kontes parian wis saking Bumuriah monggo Bu. Nenen. Kemangga dua. Kemangga dua. Beli celana. Angkasa Pura dua. Jaya selamanya. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung monggo Mbak Arjutri. Nenen. Ape? Ngapain lho mbak? Ngiris pisang diwadahi piring. Terus? Sinden mbak endang memang tahan banteng. Wah saiz tuh keparat murang tot tot tot kang tot bak tot mas tot le tot kabeh kok diundang lho wong palare kabeh Mbah To lek to. Mas Petro. Pripun? Niku men meling kula, Mbah. Kula niku napa njogen mboten iso mandeg. Oh, nggih. Ya wong ya bocahnya. Bablas kemawon pun. Mas. Mbak. Mbak. Sampe nek ngendikan sing apik. Apa nek ngomong ngono mbakmu? Padha wedoke kok sing apik nek ngomong. Padha wedoke. Aman wis grebut jangkung Mas Budi. Masa rebutan Dek Budi. Ini wis ngomong apa-apa kok ngono. Ah, ngomong biyen kan ngono, Mas Dek. Mas padha ning Solo lho, Lek. No. Sate orang ngono lho. Wah, jan. Karo karo Bayu ke manut tadi perintah apa? Aku iki pokoke nek arep kuwi manut ta, Mas. Sesuk ben dijane. Kang Gandeng. Don, niki lho Mbak Endang sinere temungkak. Wah, ini pancen pengpengan bab joget pancen praupan ya. Opo lae nganti ini bake kopi barang kuwi lho. Kuwi ana ulah. Krek, iki mesti kowe iki. Kecelakaan. Kopi ditungguhi. Iki mesti kowe iki sing gak gesangi. Mau enek kono iki mau. Aku pas zaman aku padu karo Mbak Arjuni mau nang ngono. Mbak iki kok blambang, pancen mbok gawe ya. Wis sering karo aku mergo kowe iki njaluk aku ora tak paringi to. Iya. Ora asudi. Alu nganggur tibane mangan dapurmu. Piye? Nganggur. Kowe pas mendemping kowe. Mbok eling zaman mendem. Mendem kayak karo ya. Monggo lajeng Mbak Fahmi parian Mbak. Nanu nanu. Mangan salak. Mangan salak. Dicampur jeruk. Campur jeruk. Yen ra dibiak. Heeh. Ora iso blusuk. Sik sik. Sik iki kok parian kok rada horor iki. Ha nggih. Napa ni Mbak Fahmi? Niku Mbak Endang agem sarung. Oh. Kan sarunge dibiak riyen terus blusuk. Apa aku nek nganggo sarung ora ngono kok. Ora juga biyak. Masa nganggo sarung dibiyak. Ilmiah apa ora? Ilmiah. Lah iya. Aku bener ke Fahmi kok. Koni kowe nggo apa ora enak dipangan. Kamu ki senasib kok koyo ngono. Kita kan senasib. Tidak mendukung saya belas. Monggo gongi Mbak Darsini, ya Mbak. Pandan simping. Apa? Pandan simping. Ya ya. Ujane iki sine pepreman iki Mas. Pandan simping terus kaline terus. Kaline terus. Metune garing. Heeh. Lebune telas. Abang. Abang. Ini kira aku sagu. Abang, sagu mbira. Pancen pancen uteke kok tenan. Iya. Kok iso metune garing mlebune teles. Kembali. Kowe karepe iki mlebune garing metune teles. Kok iki mau mlebu anu metune teles kok mlebune garing to. Abang, lah kowe tau teles ora? Aku gak biasa ngono ka kowe. Wis acut, ora garing, ora teles wis biasa lah. Aku iki gersang kok, Mas. Nano nano. Monggo, Bu. Panas hujan naling-aling cahape. Ayo, jikle. Ingin bawa Bu Dewi langgamipun monggo Mbak Fahmi Caping Gunung ya yeah. Kon joget Mas ayo. Jandut ya. Panitia nyediakan wontenipun bebungah wujud Dorpres mangke rampung nika lajeng rampung gara-gara dipun undi namung kula badhe matur nomeripun wonten ngandhapipun kursi yang dipun lenggahi. Oh, atas mangke saged dipun teliti kula umumaken riyen voucher 500.000 sebanyak 4 voucher A 500.000 persembahan dari Koshami. Satu buah televisi dari Kosami, kulkas dari panitia, terus motor Honda dari koperasi Satya Ardia. Monggo mangke dipundundi. Monggo Mas Petro derekaken. Arpo caping gune Mbak Endang durung jaipong durung seneng. Wah iya. Jaipong nyenengke ya, tenang. Seger ya reng wah iya no. Dasare wonten Jakarta niku. Terus, inggih Mbak Endang katambah Mas Gareng